Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fil rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, kita masih di dalam bab tahrimul zulm wal amru bi raddil mazalim. Bab diharamkannya berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan kezaliman. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa'an Mu'adz, dan dari Mu'adz, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, hadith ini hadith ma'ruf, sudah sering kali kita bahas. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka serulah kepada mereka syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa anni rasulullah, dan serulah mereka bahwasannya aku ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidhalik, maka apabila mereka telah mentaati engkau terhadap hal tersebut, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala qad iftarada 'alaihim, ay qad aujaba 'alaihim, Allah telah mewajibkan atas mereka khamsa salawatin, 5 kali waktu salat, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan setiap malam. Qala fa inhum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka mentaati engkau tentang hal tersebut, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan, maka ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka sodakoh. Maksudnya zakat, karena satu-satunya sodakoh yang wajib adalah zakat. Maka yang dimaksud di sini, Allah mewajibkan atas mereka zakat. Tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka telah mentaati engkau terhadap hal itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati engkau dari harta-harta berharga mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 1458 dan juga Imam Muslim, hadis nomor 19. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau untuk berdakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul Yaman, kepada penduduk Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih beliau Mu'adz bin Jabal karena beliau berkompeten, beliau memiliki ilmu dan telah banyak menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Maka Nabi memilih beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman, beliau tidak melepaskannya. Kemudian Mu'adz mencari sendiri tentang bagaimana kondisi daripada penduduk Yaman saat itu. Tapi diberitahukan oleh Nabi SAW siapa orang-orang Yaman itu, bagaimana mereka, dan juga apa keyakinan mereka. Maka di pesan pertama Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, mereka itu termasuk ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Kenapa Nabi SAW menyampaikan ini dan perlu untuk menyampaikan ini? Karena yang dihadapi bukan lagi seperti kaum musyrikin Makkah atau musyrikin di Madinah, tapi yang mereka hadapi kebanyakan adalah ahlul kitab. Kalau musyrikin, mereka dengan kejahilannya, dengan kebodohannya. Adapun ahlul kitab, mereka mewarisi ilmu dari para nabi-nabi sebelumnya, meskipun ilmu itu telah dirusak oleh orang-orang sebelum mereka, sebelum generasi mereka tersebut. Ilmu tersebut telah dirusak, tapi setidaknya mereka memiliki ilmu dibandingkan kaum musyrikin. Tujuannya adalah, hikmahnya jelas, agar Mu'adz bin Jabal bersiap-siap. Berbeda antara takallum, menyampaikan hujjah, menyampaikan penjelasan di hadapan seorang jahil, dengan takallum menyampaikan hujjah di hadapan seorang yang punya ilmu. Agar lebih berhati-hati, harus memilih bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana menata hujjah-hujjahnya. Karena seorang jahil, dia hanya akan membantah karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Tapi seorang yang berilmu, dia akan membantah sesuai dengan apa yang telah dia yakini, sehingga menghapus kebodohan itu lebih mudah dibandingkan mengubah keyakinan seseorang. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah ta'ala, la budda an yakuna ma'ahu minal hujjah akthar wa aqwa mimma indal musyrik. Sehingga Mu'adz harus memiliki persiapan hujjah yang lebih banyak dan juga hujjah yang lebih kuat dibandingkan ketika menghadapi seorang musyrik. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini pesan pertama dari Nabi SAW tentang kondisi mad'u. Dan demikian juga kita harus memperhatikan saat berdakwah ke sebuah tempat atau ke sebuah daerah atau ke sebuah lingkungan masyarakat. Pertama kali kenali dulu lingkungan tersebut, masyarakat tersebut, daerah tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa menata bagaimana cara menyampaikan dakwah kepada mereka. Karena berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu lingkungan dengan satu lingkungan yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain, satu orang dengan orang yang lain. Masing-masing memiliki caranya sendiri-sendiri, tidak bisa dipukul rata, oh saya maunya berdakwah dengan cara seperti ini, saya maunya begini, tidak. Tapi ditata bagaimana cara menyampaikan hujjah, cara menyampaikan syariat tersebut, sehingga akan lebih diterima oleh orang-orang yang kita dakwahi. Tayyib. Kemudian thumma wajjahahu alaihi salatu wassalam fi anna awwala ma yad'uhum ilaihi at-tauhid war risalah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kondisi masyarakat Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana cara memulai dakwah? Apa yang harus pertama kali disampaikan? Dan ini menjadi sebuah pesan juga untuk kita ketika menyampaikan dakwah. Apa yang menjadi prioritas? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa inni wa atau anni rasulullah. Dua hal yang menjadi prioritas utama, dua hal yang menjadi perkara pertama untuk disampaikan, yaitu tentang tauhid dan tentang risalah. Tauhid berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tujuannya agar mau untuk bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, tentang tauhid. Baik. Yang kedua tentang risalah, yaitu bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai penutup para nabi, artinya tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau adalah penutup para rasul. Tidak ada lagi rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini harus diikrarkan. Ini harus diyakini dan ini harus diamalkan pertama kali sebelum yang lainnya. Karena ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, inilah kuncinya. Tauhid dan risalah. Kamu ajarkan fikih, kamu ajarkan muamalah, kamu ajarkan ilmu ini, ilmu itu, tetapi kalau tidak ada tauhid, tidak ada bagaimana cara dia memposisikan Muhammad SAW secara benar, maka percuma semua ilmu atau amalan yang engkau ajarkan di bawah tadi. Maka yang menjadi prioritas adalah tauhid, yang menjadi prioritas adalah risalah Muhammad SAW. Taib. Ini yang kedua, pesan Nabi SAW. Kemudian apabila tujuan utama atau tujuan inti dan tujuan yang pertama dari dakwah Mu'adz ke negeri Yaman ini berhasil menjadikan orang itu mau mengucapkan syahadat La ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah, kemudian meyakininya, kemudian mengamalkan dua kalimat syahadat tersebut, barulah diberikan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang yang telah berikrar syahadat, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Maka kata Nabi SAW, fa in hum ata'uka lidzalik, apabila mereka mau mentaati engkau tentang hal itu, mau taat untuk bersyahadat, status mereka sudah seorang muslim, status mereka sebagai seorang mukmin, maka ajarkan yang berikutnya kepada mereka tentang kewajiban terbesar sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kata Nabi SAW, fa'alimhum, ajarkan. Kalau tadi yang pertama, fad'uhum, ajak supaya mereka mau bersyahadat. Yang kedua, a'limhum, ajarkan. Kenapa? Karena butuh proses belajar. Mengajak kita bisa dengan berbagai cara supaya apa namanya, mereka mau ikut, mereka mau bersaksi terhadap syahadat la ilaha illallah dan anna Muhammad dan Rasulullah. Tapi untuk mereka mau sholat, untuk mereka mengerti dengan baik tentang sholat, itu butuh waktu. Tidak satu kali majlis dikenalkan kepada mereka bagaimana tata cara sholat, mereka sudah apa namanya, kemudian bisa sholat, kemudian mengerti, menyadari bahwa sebagai seorang muslim dia wajib untuk melaksanakan sholat. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, a'limhum, ajarkan kepada mereka, tahap demi tahap mengajarkan. Tentang apa? Annallaha aftaradu alaihim, bahwa Allah mewajibkan atas mereka khamsa shalawatin, 5 kali waktu sholat. Tayib. Satu saja mereka belum pernah untuk melaksanakan sholat. Kalau langsung 5 dan langsung diberikan hukum siapa yang tidak sholat langsung kafir, repot, enggak akan jalan itu dakwahnya Mu'adz. Maka tadarruj, pelan-pelan, bertahap, bertingkat, diajarkan kepada mereka tentang kewajiban sholat, kemudian tentang pentingnya sholat, tentang manfaat sholat, bagaimana tata cara sholat dan seterusnya. Tayyib. Fi kulli yaumin wa lailatin, dan sholat itu harus dilakukan siang dan malam, tidak hanya di awal pagi, juga tidak hanya di awal, di akhir sore, petang hari, tapi sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal fajar, di pertengahan siang, menjelang sore hari, ketika matahari terbenam, dan di awal malam. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan kepada Mu'adz ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada salat yang wajib selain daripada sholat fardu, 5 waktu ini, subuh, zuhur, asr, maghrib, isya, binafsihi, penting catatan terakhir, yang jenis sholat itu asalnya adalah wajib, tidak ada selain daripada sholat 5 waktu yang tadi. Taib. Maka sholat duha bukan sesuatu yang wajib, Sholat witir juga bukan sesuatu hal yang wajib. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan witir itu wajib, ada yang mengatakan witir itu mustahab, sunnah. Ada juga yang mengatakan bahwa witir itu, mereka mentafsil, mereka merincinya, witir itu wajib bagi orang yang punya kebiasaan sholat malam. Harus ditutup dengan witir, sifatnya wajib. Bagi yang tidak memiliki kebiasaan sholat malam, maka witir kembali ke hukum asalnya sunnah. Namun yang sahih ma'asyiral khairahimani wa rahimakumullah, sholat witir bukanlah sebagai sholat wajib. Karena seandainya sholat witir termasuk bagian dari sholat wajib, labayyanahu nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikannya dan beliau akan menerangkannya dengan tegas tentang kewajiban sholat witir. Taib. Lantas bagaimana juga dengan sholat idain, idul fitur, idul adha? Bukankah hukumnya wajib? Taib. Para ulama mereka juga berselisih pendapat tentang hukum daripada sholat id, idul fitur dan idul adha. Taib. Jumhur para ulama berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Yang lain mengatakan bahwa hukumnya sholat id itu wajib atas setiap muslim mukmin. Taib, baik laki-laki maupun perempuan. Hatta di dalam hadis disebutkan wanita-wanita haid mereka pun diperintahkan untuk keluar menuju tempat sholat. Demikian juga wanita-wanita muda, gadis-gadis yang dipingit juga diperintahkan untuk keluar. Hanya saja mereka tidak boleh bergabung ikut sholat. Taib. Ini menunjukkan sebagian para ulama mengambil dalil dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan syiar sholat id tersebut bahwa sholat id itu wajib. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan hukumnya adalah sholat id bukan termasuk sholat yang wajib binafsihi atau binafsiha dengan zat sholatnya. Innama hiya wajibatun, sholat id itu adalah sholat yang wajib menurut para ulama yang mewajibkannya disebabkan karena amrin atau li amrin aridin atau li sababin arid, yaitu karena sebabnya bukan karena zat sholatnya. Sehingga kembali kepada asal bahwa sholat yang dengan zatnya adalah sholat wajib itu hanya sholat lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Taib. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka telah mentaati engkau, mau mengikuti engkau terhadap hal tersebut, maksudnya mereka sudah mau untuk melaksanakan sholat dan ngerti tentang kewajiban sholat dan mereka sudah mengamalkan sholat, subuh juga sudah sholat, duhur sudah sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya a'limhum, ajarkan kepada mereka annallaha aftaradu alaihim sodaqatan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atas mereka sodaqah. Taib, meskipun lafadznya sodakoh, tapi yang dimaksud adalah zakat. Karena satu-satunya sodakoh yang wajibah itu adalah zakat. Sedangkan sodakoh itu bentuk umumnya, zakat masuk di dalamnya. Tapi kebanyakan daripada sodakoh itu adalah hukumnya sunnah. Sodakoh yang wajib hanya zakat. Dan yang dimaksud di sini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atas mereka sodakoh, yakni zakat. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan zakat atas mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Dalam riwayat yang lain, faturaddu fi fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya mereka. Al-aghniya jama' dari ghani, yaitu orang yang mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan utama harian dia. Kalau dalam satu hari, ya ini tentunya kan berbeda-beda. Orang yang satu hari kebutuhannya 100 ribu, maka tatkala dia bisa menghasilkan 100 ribu dalam satu hari, tidak ada lebihnya, dia belum termasuk kategori kaya. Tapi kalau dia kebutuhannya sehari 100 ribu, total seluruhnya 100 ribu, dia bisa menghasilkan 200 ribu, maka kelebihan dari apa yang menjadi kebutuhan harian, dia termasuk dari orang yang ghani. Taib. Namun, itu hukum asalnya. Namun yang berkaitan dengan zakat, ini berbeda dari definisi ghani secara umum yang kita sebutkan di atas tadi, yaitu orang yang punya kelebihan harta dari kebutuhan harian dia. Ghani yang dimaksud dalam masalah zakat adalah seseorang yang memiliki harta dan dia telah mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Ketika dia telah mencapai batas tertentu itu, maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan perlu lagi ditambahkan yang kedua adalah hala alaihil haul, bagian harta yang sudah lebih dari kadar yang ditentukan di dalam syariat tersebut tetap bertahan selama 1 tahun. Apabila dia sudah memiliki harta lebih tapi tidak bertahan selama 1 tahun, maka tidak wajib zakat. Jadi zakat harus terpenuhi 2, nisab dan haulnya. Nisab adalah kadar minimalnya jika sudah lebih wajib. Haul adalah kadar waktunya, 1 tahun lebih. Jika bertahan sampai 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Akan tapi jika tidak bertahan sampai 1 tahun, dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Misal sudah 11 bulan bertahan lewat nisab, tapi kemudian terkurangi lagi, turun dari nisabnya. Ini tidak dikatakan harta tersebut bertahan 1 tahun. Ketika dia turun dari nisabnya, maka berarti nisabnya batal karena belum hala alaihi al-haul, belum sempurna 1 tahun. Tayyib. Faturaddu ala fuqara'ihim, dalam riwayat faturaddu fi fuqara'ihim, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Al-fakir adalah salah satu masrif zakah, salah satu arah untuk pendistribusian zakat, ditunaikannya zakat. Ini bukan berarti bahwa zakat yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad itu hanya diberikan kepada orang-orang fakir saja, tidak. Tapi supaya untuk memahamkan awal kepada mereka, maka yang diberikan menjadi prioritasnya adalah al-fuqara. Karena itu yang lebih banyak ada ketika Mu'ad diutus ke negeri Yaman. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya menyebutkan fuqara? Kata beliau, li'anna fuqara al-balad ahaqqu man tusraf ilaihim shadaqatu ahli al-balad. Karena orang-orang fakir yang ada di negeri tersebut, mereka orang yang paling berhak. Jadi prioritas utama untuk diberikannya zakat orang-orang kaya yang ada di kota itu pertama kali kepada mereka, dimanapun tempat. Jadi menunaikan zakat bagi orang yang sudah mencapai nisab dan sudah lewat haul, zakat yang mereka keluarkan prioritas utamanya adalah cari terlebih dahulu fuqara wal masakin. Baik. Berikan kepada mereka fuqara wal masakin di kota itu, di mana tempat dia tinggal, di mana tempat harta dia berada. Baik. Setelah fuqara wal masakin diberikan zakat, maka ada masrif-masrif yang lain baru itu prioritas yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya sampai 8 jenis orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Mu'ad, fa inhum ata'uka lidzalik. Maka apabila mereka juga telah mentaati engkau atas hal itu, sudah mau bersyahadat, sudah melaksanakan sholat, sudah menunaikan zakat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jauhkan dirimu, hati-hati engkau dari harta-harta berharga mereka. Qara'im itu jamak dari karimah. Karimah adalah al-amwal al-marghubah, yaitu harta yang paling disenangi oleh orang yang memilikinya. Nah, Rasulullah SAW melarang Mu'ad untuk melihat atau bersinggungan dengan harta-harta berharga milik orang-orang. Kata Nabi SAW, iyyaka, hati-hati engkau. Dan iyyaka kita tahu termasuk salah satu bentuk larangan tidak langsung, akan tetapi sighahnya sighah yang tegas, iyyaka wa. Biasanya yang diperingatkan adalah diri kita disejajarkan dengan perkara yang dilarang oleh seseorang. Iyyaka wa, hati-hati engkau dari. Setelahnya biasanya adalah sesuatu objek yang dilarang itu. Tayyib. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jangan engkau ambil harta-harta berharga dari mereka dengan alasan apapun. Meskipun itu dengan alasan untuk mengambil zakat bagi orang-orang yang mereka telah mencapai nisab dan telah sempurna haul. Biarkan mereka mengeluarkan dari harta tersebut apa yang wajib. Tidak harus kita tentukan keluarkan ini, keluarkan itu, tidak. Mereka lebih mengetahui mana harta mereka yang akan dikeluarkan. Yang penting adalah mereka sudah tahu, oh saya sudah punya harta melebihi nisab dan sudah apa namanya sempurna haul, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya. Biarkan mereka memilih mana 2,5% dari harta mereka yang akan dikeluarkan. Jangan kita yang memilihnya. Yang itu saja, yang begini saja, yang begini saja. Tayyib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memperingatkan Mu'ad untuk menjauhi harta-harta berharga milik mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wattaqi da'watal mazlum." Dan hati-hatilah engkau dari doa orang yang terzalimi. Tayyib, di sini beliau atofkan, beliau kaitkan dengan tadi larangan di awal untuk tidak mengambil atau tidak bersinggungan dengan harta-harta berharga milik mereka. Para ulama mereka menyebutkan bahwa ketika engkau mulai bersinggungan dengan harta berharga milik seseorang, maka engkau berpotensi untuk menzalimi orang tersebut. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annaka idza akhadta min nafa'isa amwalihim fa innaka zalimun lahum wa rubbama yad'una 'alaika. Ketika engkau mengambil barang-barang berharga milik mereka, barang-barang yang mereka sukai, fa innaka zalimun lahum, maka engkau telah berbuat zalim. Jadi tidak ada kata ini apa namanya wajib bayar zakat kemudian kamu ambil harta berharga milik mereka. Kembali kepada perkara yang kita sebutkan di atas tadi, biarkan mereka memilih mengeluarkan dari harta mereka mana yang akan dipasrahkan atau diserahkan sebagai pembayaran zakat. Taib. Rubbama yad'una 'alaik. Kalau kamu maksa memilih harta-harta yang mereka sukai, harta-harta yang mereka cintai, maka mereka akan berpotensi mendoakan engkau. Dan mereka dalam posisi itu sebagai orang yang terzalimi. Ketika mereka berdoa, maka doa daripada orang yang terzalimi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya tidak akan ada pembatas antara doa orang yang terzalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan langsung naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun orang yang terzalimi tersebut. Baik dia muslim ataupun dia kafir ataupun dia musyrik, tapi kalau dia berposisi sebagai manusia yang terzalimi, doanya akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kita pun juga harus berhati-hati. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Kezaliman apapun yang kamu lakukan, tidak harus mengambil harta. Kezaliman yang kamu lakukan kepada orang lain dengan mulutmu, engkau menyakiti mereka. Kenapa tertawa? Engkau menyakiti mereka dengan lisanmu, engkau menyakiti mereka dengan perbuatanmu dan seterusnya. Hati-hati. Ketika ada orang yang terzalimi dengan itu dan mereka mendoakan engkau, orang yang berbuat zalim kepadanya, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah rahimani wa rahmukumullah, berusahalah untuk menjaga diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan zalim apapun bentuknya. Tayyib. Kalimat yang terakhir ini masyaallah rahimani wa rahmukumullah, sebagai syahid atau inti dalil dari bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bab tahrimudz zulm, bab tentang diharamkannya perbuatan zalim. Yang mana seorang yang berbuat zalim, maka ketika orang yang dia zalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berbuat zalim tadi tidak akan bisa merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa apapun dari orang yang terzalimi. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini banyak sekali faedah yang dapat kita ambil, sebagiannya sudah kita bahas di atas tadi. Di sini saya akan bacakan beberapa faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dari hadis Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Awalan yang pertama, wujubu ba'tsid du'ati ila Allah. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengutus dai kepada Allah Subhanahu wa taala kemana tempat yang membutuhkan. Baik. Namanya wajib berarti tugas bersama. Kalau ada satu tempat yang belum tersentuh dakwah, yaitu tanggung jawab kita. Apalagi markis dakwah. Apalagi tempat di mana di situ menjadi pusat kegiatan dakwah, menjadi tempat pusat disampaikannya, diajarkannya ilmu. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwah ke sekitar mereka. Bukan hanya alimnya, tapi semua yang ada di dalamnya bertanggung jawab untuk mengutus seorang dai mengajarkan ke tempat-tempat yang belum tersentuh ilmu. Taib. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memilih salah satu di antara sahabatnya untuk menyampaikan dakwah Islam ke negeri yang jauh dari mereka. Taib. Mu'ad diutus untuk menyampaikan dakwah ke negeri Yaman. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa minha, yang kedua, annahu yambaghi an yuzkara lil mab'uthi halal mab'uthi ilaih hatta yata'ahhab lahum wa yunziluhum atau wa yunzilahum manazilahum li'alla ya'tihim ala gharrah. Sepantasnya bagi orang yang akan diutus untuk dijelaskan tentang kondisi kemana dia diutus. Hatta yata'ahhab lahum, sehingga dia pun akan bersiap-siap. Wa yunzilahum manazilahum, dan dia bisa memposisikan orang-orang yang akan dia dakwahi sesuai dengan porsinya. Li'alla ya'tihim ala ghurrah, supaya dia tidak datang ke sana kemudian kosong. Pelongo-pelongo gampangan bahasa orang, bahasa sekarang. Ya'tihim ala ghurrah, datang ke sana kemudian terkejut, kaget, tidak ngerti harus berbuat apa. Fayuwarriduna alaihi minasyubuhat ma yang qati'u bihi. Dia maunya menyampaikan dakwah justru malah terkena syubhat. Tayyib. Wa yakunu fi hadza madharatun 'azimatun 'ala ad-da'wah. Kondisi seperti ini yang akan memadharatkan dakwah. Maka ketika engkau mengutus seseorang atau engkau yang diutus, pahami terlebih dahulu di mana tempat yang akan kamu dakwahi, untuk menata bagaimana cara penyampaiannya, untuk menata apa saja hujah-hujah yang akan disampaikan, kemudian untuk juga menata ketika ada syubhat yang disampaikan, bagaimana cara menolaknya, bagaimana cara menjawabnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa minha, di antaranya juga faedah yang berikutnya, anna awwala ma yud'a ilaihi an-nas syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Pertama yang harus didakwahkan oleh seseorang adalah berkaitan tentang masalah syahadat. Dan syahadat ada dua, cakupannya adalah yang pertama tentang masalah tauhid, dan yang kedua tentang masalah risalah. Pada syahadat an la ilaha illallah, di dalamnya ada masalah tauhid, berarti harus diajarkan tauhid. Nanti jangan berdalil dengan hadis ini kan, yang penting diajarkan syahadat, mereka syahadat cukup, tidak, tapi diajarkan tentang tauhid, karena itu madhumun daripada syahadat an la ilaha illallah. Yang kedua, madhumun daripada, kandungan daripada syahadat anna Muhammad dan Rasulullah adalah ar-risalah, yaitu bukan hanya mempersaksikan bahwa Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tetapi bagaimana memposisikan beliau sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Namanya utusan, ya enggak kemudian saya yakin Muhammad utusan selesai, tidak. Ta'atuhu fi ma amar, konsekuensinya adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW ditaati, dijalankan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Kemudian apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk dijauhi. Dan juga tasdiqu ma akhbar, membenarkan seluruh berita yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu butuh waktu, menjadikan mereka mau taat, menjadikan mereka mau meninggalkan larangan, meninggalkan apa yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mau membenarkan apa saja yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu butuh waktu dan butuh ilmu serta keimanan yang lebih kuat. Kondisi masyarakat muslimin sekarang kita bisa lihat di sana, mereka mudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mudah mengucapkan bahwa saya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Tapi ketika ada sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perintah, tidak bisa langsung segera menjalankannya. Atau ketika Nabi SAW memperingatkan dari sesuatu untuk dijauhi, beliau melarang dari sesuatu untuk dikerjakan, mereka tidak bisa langsung untuk meninggalkannya. Itu wakilnya. Apalagi berkaitan dengan berita. Lebih mendahulukan berita daripada orang-orang yang mereka anggap lebih realistis, mereka anggap lebih begini, lebih begitu. Sehingga ketika datang berita dari Nabi SAW, tidak bisa hatinya untuk langsung membenarkan berita tersebut. Nah itu berarti mereka belum bisa untuk menjalankan dengan sempurna syahadat anna Muhammad dan Rasulullah yang mereka ikrarkan. Maka butuhnya untuk terus mengajarkan tentang risalah Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita ambil, saya lompat ambil yang penting-penting saja. Kata beliau, anna ahamma syai'in ba'da syahadatain hiya shalah. Perkara penting yang kedua bagi seorang adalah setelah syahadat adalah salat. Tidak ada perkara lain yang lebih penting daripada salat. Maka bab tentang salat harus terus diajarkan. Yang pertama, bagaimana cara yang benar dalam melaksanakan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka sholat itu harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Dan itu menjadi perkara yang utama sebelum yang lain-lainnya. Akan baik perkara lain daripada seseorang ketika sholatnya baik, dan akan berantakan, tidak baik perkara dari seseorang ketika sholatnya juga tidak baik. Maka sholat menjadi perkara utama. Qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Kalau kita koreksi juga, kebanyakan kaum muslimin sekarang lihat bagaimana mereka memperlakukan sholatnya, bagaimana mereka menjaga sholatnya. Terbalik, seolah-olah ingin selain perkara sholat menggebu-gebu, ingin begini, ingin begitu, sholatnya tidak diperhatikan. Itu terbalik. Dan itu harus kita fahamkan kepada kaum muslimin, kepada pemuda-pemuda muslim, yang pertama kali itu adalah sholat. Kalau sholatmu baik, Allah akan perbaiki seluruh kondisi yang berkaitan dengan kamu, baik dunia maupun akhirat. Tapi kalau sholatmu sudah tidak baik, tidak kamu perhatikan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan engkau, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempermudahnya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka perhatikan sholatmu. Tayyib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa min fawaidi hadzal hadis, termasuk faedah dari hadis ini, anna zakata wajibatun fil mal la fil dhimmah. Ini faedah yang bagus juga yang disebutkan oleh beliau. Zakat itu adalah kewajiban pada harta yang dimiliki seseorang, bukan pada tanggungan. Pada harta. Apa bedanya harta dan tanggungan? Karena ini nanti penting untuk menstatuskan seorang itu wajib membayar zakat atau tidak. Kalau kita katakan bahwa zakat itu wajib pada harta, maka masyaallah rahimani wa rahimullah, kewajiban zakat itu hanya pada harta yang ada di tangannya, yang dimiliki sekarang. Bukan harta yang ada pada tanggungannya. Contoh, misal ini masuk nisab, oh, seorang punya 100 juta, katakanlah. Kita contoh saja. Ketika dia memiliki 100 juta rupiah, maka dia sudah masuk nisab. Dan 100 juta itu harus bertahan selama 1 tahun, tidak boleh kurang. Ketika sudah bertahan selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia memiliki uang 100 juta, ada dia simpan. Tapi berbeda ketika dia punya harta ada di tangannya 50 juta rupiah, tapi fi dhimmatihi, ada di penanggungannya 50 juta yang lain. Misal 50 juta menjadi hutang dia. Dia punya uang 50 juta, punya hutang 50 juta. Wajib zakat tidak? Tidak. Jangan ditotal nanti ke hutangmu 50 juta, kamu punya uang 50 juta, kan totalnya 100. Berarti kamu wajib bayar zakat. Tidak. Wajib zakat itu hanya pada harta yang dimiliki, bukan pada penanggungan, pada tanggungan. Atau contoh yang kedua, dan ini perselisihan para ulama. Dia punya 50 juta tertahan selama 1 tahun. 50 juta yang lain itu dipinjam oleh orang-orang. Ada yang pinjam 30, ada yang pinjam 20, ada yang pinjam 10. Kalau di total semua berarti dia punya 100 juta. Nah, karena zakat itu berkaitan dengan harta yang dia miliki, maka uang yang tadi ada di tangan orang-orang itu, menurut pendapat yang sahih, itu tidak menjadi kewajiban zakat dia. Karena itu fi dhimmatihi, ada di bawah penanggungannya, kuasanya, tapi tidak fi yadihi. Sehingga tidak disebut mal. Zakat yang disebut mal hanya pada zakat yang fi yadihi, yang dia miliki, dan dia bisa tasarruf di dalamnya. Kalau dia berhutang tidak bisa tasarruf, itu menjadi piutang, dia juga tidak bisa bertasarruf. Nah, yang disebut mal yang akan menjadi apa namanya pertimbangan zakat, yaitu mal yang dia punya dan dia bisa tasarruf. Selain yang dia tidak bisa tasarruf, maka tidak wajib zakat pada harta-harta tersebut. Taib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah hai Muhammad dari harta-harta mereka shadaqatan, sebagai zakat. Taib. Allah sebutkan amwalihim. Amwal itu jamak dari mal, dan mal adalah alladhi fi yadil insan, yang ada di tangan seseorang, di kuasa seseorang, maksudnya dia bisa tasarruf di dalamnya. Taib. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala wa min fawaidi hadal hadith, termasuk dari faedah hadith ini berkaitan dengan zakat. Saya lompat 4 faedah di sini penting. Annahu yajuzu sarfuz zakati fi sinwin fi sinfin wahidin min asnafiz zakah. Diperbolehkan untuk menyerahkan zakat kepada satu golongan saja. Masrif zakat, golongan yang berhak menerima zakat ada 8. Nah, tidak harus zakat yang kita keluarkan itu dibagi kepada 8 bentuk atau 8 bagian, tidak. Tapi cukup kepada satu dari 8 golongan tersebut. Antum memberikan kepada fakir saja, ada zakat 2,5%, berarti 2,5 juta saya punya ini, misal contoh. Saya berikan kepada satu orang fakir, boleh, tidak harus dibagi. Oh, satu fakir, satu miskin, satu abir sabil, satu apa namanya orang yang punya hutang dan seterusnya, tidak. Boleh kepada satu golongan, dan boleh juga langsung kepada satu orang. Tidak harus, oh fakir satu ini 2,5 juta uang zakat yang saya keluarkan, fulan 500, tidak harus. Diberikan kepada satu orang, diperbolehkan. Tauzi' atau didistribusikan kepada beberapa orang juga diperbolehkan. Taib. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan 2 faedah yang terakhir adalah fil hadithi dalilun ala tahrimiz zulm. Di dalam hadith ini terdapat dalil diharamkannya perbuatan zalim. Taib. Hal ini berdasarkan peringatan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati engkau dari barang-barang berharga milik mereka. Kalau kamu bersinggungan dengan itu, maka kamu berbuat zalim kepada mereka. Taib. Dan faedah yang terakhir adalah fi hadzal hadis dalilun ala annahu yajibu 'alal insan an yattaqiya adh-dhulm wa yakhafu min da'watil madhlum. Wajib bagi masing-masing orang untuk takut dari perbuatan zalim. Maksudnya efek dari perbuatan zalim yang dia lakukan, dan dia harus takut dari doa orang yang dia zalimi tadi. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan hal tersebut. Ittaqi, berhati-hatilah kamu, dan perintah menunjukkan wajib. Maka wajib untuk berhati-hati, takut dari perbuatan zalim dan takut dari efek negatif yang akan kita dapatkan dari perbuatan zalim tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.